hujan, turunlah hujan, basuh laluku di hati nan ku. Malam, datanglah malam, lah rindu denai cuaca yu bulan. Jauh itu bananan dan besokan, rindu di hati kama dikadukan. Jauh itu bananan dan besokan, rindu di hati kama dikadukan. Di hati nan ku.